Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man sya'a bil fawzi والربحي والمغفرة والرحمة والعتق من النار في شهر رمضان وصلاة الله وسلامه على أفضل من قام وصام في شهر رمضان حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أكرمنا كما أكرمت أحباءك في شهر رمضان. Balighna ya Rabb, ya Rabbana Ramadana waj'alna minal a'idina wal faizin. Allahumma ya Rabbana ukhshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati as-sa'imin wa imamihim habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rizqna taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para anjingan, para asatid yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Afansat bisa mic-nya ganti, Sat. Mana anak-anak tim dakwah di mana? Anjar. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah bertemu di tempat ini. Hadirkan permohonan yang sesungguhnya dari Allah. Semoga seperti Allah mengumpulkan kita pada saat ini, nanti kelak Allah mempertemukan kita, mengumpulkan kita kembali di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memohon jangan tanggung-tanggung. Kalau minta surga Firdaus yang paling tinggi. Kalau kita minta surga, surganya Rasulullah. Jangan hanya sekedar yang penting saya masuk surga, tidak. Kita ingin masuk surga bersama Rasulullah. Kita ingin digiring bersama Rasulullah, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin setiap saat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita harus mempunyai persiapan. Bulan Ramadan adalah bulan Allah membagi-bagikan pengampunan. Ini diskon besar-besaran dari Allah. Kita bayar dikit, dikasih banyak. Bayarannya pun dari Allah juga yang kasih. Allah memberikan kesehatan kepada kita, lalu kita melakukan satu sujud di bulan Ramadan, ini dilipat gandakan oleh Allah. Dan Nabi Muhammad pernah suatu ketika mau naik ke mimbar, tiba-tiba Nabi Muhammad mengucapkan kalimat celaka, dalam riwayat terkutuk. Lalu setelah selesai khutbah, Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad bertanya, "Ya Rasulullah, engkau mengucapkan kalimat terkutuk, siapa yang terkutuk dan siapa yang celaka?" Nabi Muhammad menjawab, "Orang yang sungguh sangat celaka adalah orang yang diberi oleh Allah kesempatan memasuki bulan suci Ramadan, akan tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah." Bagaimana seperti itu ya Rasulullah? Dijawab, karena bulan Ramadan adalah bulan Allah membagi-bagikan pengampunan, kok dia tidak ngambil, dia tidak dapat, ini karena keterlaluan dianya itu. Allah membagi-bagi pengampunan di bulan Ramadan, tapi dia tidak bersemangat untuk mengambil pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia orang yang terkutuk dan dia orang yang celaka. Memasuki bulan Ramadan, kemaksiatan tidak dikurangi. Memasuki bulan Ramadan, ketaatan ibadah tidak ditambah. Itu orang yang celaka. Maka mari kita menghindar dari orang-orang yang celaka. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang beruntung, sehingga bulan Ramadan kita benar-benar layak disebut sebagai minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali kepada Allah dengan kebersihan dosa-dosa, dan kembali kepada Allah dengan keberuntungan pahala-pahala. Minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Kita selalu mengucapkan, akan tapi pernahkah makna itu kita rasakan? Aidin, orang kembali kepada Allah, tobat kepada Allah di bulan Ramadan. Kita jadikan bulan pengampunan, bulan tobat, bulan kembali kepada Allah. Wal faizin, bulan ibadah. Ini minal aidin wal faizin, dua kunci. Aidin, kembali kepada Allah dengan membersihkan dosa-dosa, menjauhi kemungkaran. Faizin, memperbanyak amal ibadah, sehingga layak benar kalau kita keluar dari Ramadan disebut sebagai minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Semoga kita tergolong orang-orang yang kembali kepada Allah dengan pengampunan dan mendapatkan keberuntungan karena amal baik kita laksanakan. Nah, semuanya perlu persiapan. Sungguh, kalau seandainya ada ibu-ibu yang belanja bawang, biasanya kalau ke pasar belanja cuma 1 kilo, 2 kilo, tatonya sekarang beli 25 kilo, Bu. Kemudian ditanya oleh ibu yang lainnya, "Bu, ngapain beli bawang banyak banget?" Dia menjawab sederhana, "Mumpung belum bulan puasa, biar nanti puasa saya enggak usah belanja-belanja lagi." Itu pahala itu. Jadi berniat untuk mengurangi kegiatan selain untuk beribadah di bulan Ramadan. Kalau ada besok hari yang oret-oret bikin jadwal baca Quran jam berapa, masak jam berapa, petraweh jam berapa, oret-oretan pahala. Karena apa? Mempersiapkan untuk masuki bulan Ramadan agar menjadi orang yang beruntung. Ini perlu persiapan. Dan ada persiapan sini, ada persiapan zahir, persiapan batin. Persiapan zahir adalah ya sederhana, mengerti ilmu-ilmu puasa. Itu persiapan zahir. Tapi ternyata yang lebih penting persiapan batin. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'aths. Nabi Muhammad pernah menyebutkan ada orang puasa enggak dapat apa-apa. Allah, lapar enggak dapat apa-apa. Kecuali hanya lapar dan dahaga. Yaitu orang-orang yang berpuasa, ternyata yang puasa hanya perutnya saja sama tenggorokannya, tapi matanya tidak dijaga. Lidahnya biasa berbohong. Ini orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Khamsun yuftirna sha'ima. Lima yang membatalkan pahalanya orang berpuasa. Lima. Dan semuanya itu ternyata berangkat dari hati ini, mulai dari kenapa orang menggunjing, kenapa orang berdusta, kenapa orang punya syahadatuz zur, punya kesaksian yang dusta. Itu semua berangkat karena batinnya belum dipersiapkan. Kalau kita menggunjing, kalau ada seseorang menggunjing seseorang karena hatinya ada kebencian, maka silsilah yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu kita hadirkan kembali untuk memasuki bulan Ramadan. Yuk, bulan Ramadan ini kita masuki dengan penuh khidmat, dengan penuh kesejukan hati kepada Allah. Kita persiapkan mushaf, disiapkan mekenanya, beli terus. Kemudian dengan urusan sama manusia, dengan suami yang baik, yang selama ini gak akur ya, enak Bu, mumpung Ramadan, Bang mohon maaf nih, Dek, mumpung Ramadan saya mohon maaf. Dengan tetangga minta maaf. Bersihkan hati dengan minta maaf. Ada sebagian daerah seperti yang kita temukan di Jawa Timur sana, ada termasuk di kampung kita. Kalau menjelang bulan puasa itu ada namanya megengan. Megengan itu setiap keluarga membuat masakan yang enak kemudian dibagi kepada tetangga. Dan sungguh ini maknanya luar biasa, memberi mukaddimah agar hati sejuk, saling meminta maaf, saling menyambung hati silaturahmi. Ini mukaddimah untuk meningkatkan kebaikan nanti di bulan Ramadan. Termasuk dengan keluarga kita harus minta maaf. Dan ketahuilah, ingat pertemuan yang lalu bahwasanya yang meminta maaf tidak harus yang tua dulu. Dan yang minta maaf bukan harus yang muda dulu. Minta maaf bukan berarti yang kecil dulu memulai, tidak. Yang paling mulia manusia adalah yang memulai minta maaf. Jangan nunggu, lupa ente adik saya, datang dong ke saya minta maaf. Enak aja abangnya suruh datang, enggak deh. Enggak. Ente istri minta maaf dong sama suami, enggak seperti itu. Orang mulia, orang hatinya bersih adalah orang yang memulai minta maaf. Dan disabdakan, diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang paling cepat meminta maaf, itulah yang paling tulus meminta maaf, yang lebih dulu meminta maaf, itu adalah orang yang lebih dicintai oleh Allah. Di dalam rumah tangga, tolong diperindah. Sudah hilangkanlah permusuhan, keluh kesah dan sebagainya. Bayangkan wahai para ibu, ibu yang lagi masak, di siang hari udara yang sangat panas, di depan kompor yang panas, perutnya panas, tak taunya memasakkan masakan untuk suami yang bikin panas. Enak enggak, Bu? Hah? Ya enak. Tapi sebaliknya, kalau ada cinta dan kerinduan, Masya Allah, Bu, nyuci celana yang tebel tuh capek kayak apapun, lihat celana masih bisa senyum. Betul enggak? Karena hati nyaman. Tapi kalau kita menjalani puasa, ternyata ada permusuhan di rumah tangga kita, Masya Allah, berbuka bersama pun enggak enak. Sama suami istri buka bersama, lirik-lirikkan, lihat ada permusuhan. Akan tapi Masya Allah, kalau sudah lagi ke dalam, ekonya dikurangi. Baik. Tapi kalau indah, Masya Allah, suami istri mesra, ibu mukaddimah, terawih bersama enak, buka bersama enak, sahur bersama enak, tadarus ngaji bersama enak. Ada sebagian suami, bu, ngajak istrinya terawih susahnya setengah mati. Ada sebaliknya, istri kalau ngajak suaminya terawih dapat bentakannya, terawih sendiri sana. Allah, karena hatinya tidak baik. Tapi bu, kalau sudah hati saling mencintai, Masya Allah, suasana indah. Ternyata kemesraan bisa saja di saat bersama-sama pergi ke masjid, melakukan sholat terawih, alangkah indahnya. Yang selama ini belum menemukan indah kebersamaan dalam terawih, harus. Hari ini Ramadan ini aku harus mesra dengan istriku. Aku harus mesra dengan suamiku. Permusuhan yang selama ini atau perselisihan yang selama ini terjadi harus aku hentikan dengan ketawaduan, minta maaf, mengakui kesalahan. Dan sebaik-baik orang adalah yang lapang dada akan kesalahan orang lain. Lapangkan dada kita. Beri maaf kepada orang-orang yang di sekitar kita. Maka ini mukaddimah, nanti insya Allah kita akan memasuki bagaimana kita membekali puasa secara zahir. Ini batin ya. Batin, nanti kita minta maaf kepada tetangga, Masya Allah. Kalau dengan tetangga minta maaf enak, bu, dari jauh-jauh hari. Nanti kalau waktu bulan Ramadan kita mau mengajak beliau ke terawih, enak. Tapi kalau ibu-ibu belum pernah minta maaf, belum pernah nyambung silaturahmi kepada tetangga, lah kok bulan Ramadan ngajak terawih, dia sambil bisik, ih, sok kayak ustazah aja. Karena hati tidak baik. Ini kunci. Biar sejuk, bu. Subhanallah. Membuatkan hidangan buat suami enak. Suami pun jangan sampai bekerja keras siang hari di bawah terik matahari mengirim duit untuk istri yang bikin panas. Gak enak juga. Mulutnya tajam, gak menghargai, gak menghormat. Kasih duit 100 ribu kurang, 200 kurang, 400 kurang. Kerjaannya nuntut saja. Jadi suami pulang ogah-ogahan. Boro-boro mau buka bersama. Ngelihat pun kadang-kadang sumpek. Ngelihat jam saja. Ketemu lagi dengan harimau di rumah. Karena sudah tidak indah, maka insya Allah untuk menyambut bulan Ramadan ini, pada pertemuan ini kita membangun hati. Semuanya minta maaf. Dan kami mulai dari diri kami sendiri, karena kita ini adalah satu hubungan yang tidak seimbang. Hubungan yang tidak seimbang, karena apa? Dari awal akhir yang banyak ngomong adalah kami. Yang banyak ngomong biasanya banyak salah. Jadi kami minta maaf yang sebanyak-banyaknya, mungkin ada kalimat kami yang menyinggung perasaan, jangan sampai dibawa ke bulan Ramadan, selesaikan hari ini. Kami minta maaf sebanyak-banyaknya kepada para hadirin, hadirat, para ustaz. Kami minta maaf, dan minta maaf anak-anak semuanya. Ini kunci, Bu. Dengan harapan apa? Allah melembutkan hati kita, sehingga di Ramadan enak. Dan nanti insya Allah kita pulang ke rumah dengan ibunda kita, minta maaf. Dengan saudari-saudari kita, minta maaf. Dengan tetangga jangan ragu, kirim hadiah, ngirim hadiah sekarang nih. Ngirim hadiah itu sekarang, ini lebih bagus nih untuk menyambung hati, sehingga Ramadan nanti enak. Mulai Ramadan, hadiah menjelang Ramadan, makna hadiah menjelang Ramadan, mushaf hadiah menjelang Ramadan, busana muslim. Itu lebih manfaat. Barangkali tetangga kita itu mau ke masjid, itu mohon maaf karena makanannya jelek, merasa malu. Padahal gak boleh malu, makanan jelek kayak apapun, yang penting sah, selesai. Tapi barangkali ada yang semacam itu, tiba-tiba dapat hadiah makanan, alhamdulillah. Mula-mula gak pengen terawih, gara-gara dikasih makanan terawih. Ini coba, ini kita budayakan menyambung hati saat ini, bulan semenjelang Ramadan ini, agar Ramadan nanti benar-benar kita sudah siap untuk berangkat bersama dengan tetangga ke masjid, berangkat bersama dengan suami ke masjid, dan begitu seterusnya. Sehingga keindahan ada di saat kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan juga pesan nanti, kalau ingin memberikan hadiah lebaran, tolong beri hadiah yang bermanfaat. Bermanfaat itu maksudnya apa? Ada nanti di akhirat bisa kita petik. Kadang orang memberikan hadiah tidak pernah peduli apa yang dihadiahkan. Pernah suatu ketika apa? Menjelang Ramadan, pada bulan Ramadan ada di sebuah toserba di Cirebon. Waktu itu semua pegawai dianjurkan untuk menyisihkan satu baju. Bekas atau baru enggak ada masalah. Nanti untuk diberikan santunan ini kepada orang kampung, orang desa. Baik atau tidak baik? Bagus. Cuman karena tidak dibarengi dengan manfaat di akhirat, salah. Sehingga ada beberapa baju itu adalah baju yang tidak layak dipakai. Kalau yang dipakai pasti kebuka auratnya dari kanan kiri. Ada kan baju bolong-bolong? Rupanya orang kampung dikasih baju yang semacam itu, dan melihat ini baju bagus, sayang mau dibuang. Akhirnya mau tidak mau dipakai. Orang kotanya mau kenal jilbab, orang kampungnya jadi pakai baju setengah badan. Gara-gara hadiah yang salah. Dan ini pernah kejadian, lalu saya stop. Tidak, diseleksi baju apa. Jadi kalau Anda memberikan hadiah kepada seseorang, ketahuilah yang bermanfaat di akhirat nanti. Kalau Anda memberikan hadiah kepada tetangga baju muslimah misalnya, kapan baju itu dipakai, Anda dapat pahala. Tapi sebaliknya, jika engkau Anda memberikan hadiah baju yang bolong-bolong, kapan dipakai, tabungan siksa. Kayaknya ngasih hadiah dapat pahala, tapi dapat dosa. Ini barangkali yang tidak pernah kita pikirkan urusan hadiah. Dan juga mainan, jangan hanya sekedar mainan, yang manfaat di akhirat nanti. Itu. Jadi jangka panjang orang cerdas itu jangan sampai memberi selesai. Tapi saya ingin memberi, nanti terus dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Akhirnya waktu itu kita hentikan. Kok dilihat dulu dong bajunya kayak apa? Masa baju begini kasihkan orang kampung? Orang kampung melihat pemberian dari orang kota mah bagus. Akhirnya ngelihat televisi, saya bisa kayak itu. Akhirnya orang kampungnya jadi gak karu-karuan. Buka aurat, na'udzubillah. Ini salah memberi hadiah. Jadi tolong nanti barangkali, karena kita bakal bertemu lagi setelah Syawal ya. InsyaAllah. Semoga Allah panjangkan umur kita semua. Baik, sekarang itu persiapan batin ya. Persiapan batin hubungan dengan sesama. Minta maaf, budayakan. Sehingga kalau kita masuk bulan Ramadan, di Hadramut dulu itu selalu penting. Syahr Karim, Ramadan Mubarak. Syahr Karim, Syahr Karim. Selamat, selamat. Jadi kalau kita menjelang Ramadan, setiap ketemu seseorang, selamat, selamat, selamat, selamat. Jadi mengucapkan selamat itu di saat kita memasuki bulan Ramadan. Karena kita akan dimasukkan oleh Allah bulan mulia, bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah. Maka kita harus berbangga. Bahkan ada syair-syair yang dibaca menjelang akhir Ramadan, syair perpisahan, bahkan banyak orang yang mengucapkan syair itu dengan tangis dan derai air mata. Selamat tinggal Ramadan, selamat tinggal Ramadan. Tapi kalau kita kapan Ramadan cepat selesai, mau lebaran, musibah. Ramadan bulan mulia akan meninggalkan kita, orang pada menangis. Dan setelah itu tangis itu diikuti dengan ikrar, Ramadan berlalu tapi perilakuku harus tetap seperti Ramadan. Nah, baru itu Ramadan bermakna. Karena pendidikan puasa, pendidikan bagaimana kita menahan diri dari yang halal. Bukan yang haram saja, halal. Itu nasi-nasi kita, es-es kita, enggak boleh kita makan di siang hari. Padahal kita yang beli tadi malam, enggak boleh dimakan kan siang hari. Kita melatih, ini milikku sendiri, aku harus bisa menahan diri. Apalagi miliknya orang lain. Allah. Kita bisa ikut merasakan bagaimana orang lapar, yang kaya kaya apapun siang hari bulan Ramadan harus lapar tuh, presiden pun harus lapar. Kalau di siang hari bulan Ramadan tidak lapar, masuk neraka tuh orang. Agar kita ikut merasakan bagaimana orang lapar, sehingga nanti timbul hati yang lembut, sehingga mudah nyantuni fakir miskin. Maka kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa atas kalian seperti umat terdahulu juga diwajibkan puasa bagi mereka. Ini apa? La'allakum tattaqun. La'alla itu kalau Allah yang mengucapkan, itu artinya niscaya pasti engkau akan menjadi orang yang bertakwa. Bukan berharap, karena Allah tidak berharap. Allah tidak berharap. Berpuasalah dengan puasa yang benar, dengan persiapan hati tadi, dengan persiapan dohir yang akan kita sebutkan. Kalau sudah benar dengan itu semua, la'allakum tattaqun, niscaya engkau akan menjadi orang yang bertakwa. Dan hakikat takwa itu baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Sehingga kalau dia kaya menjadi dermawan, melihat orang fakir, ya Allah, dia lapar. Aku pernah lapar di bulan Ramadan. Saya orang itu tidak boleh lapar. Aku harus kasih, aku harus bantu. Dan begitu seterusnya. Jadi puasa itu adalah madrasah, pendidikan bagi siapapun. Maka itu menyeragamkan suasana, menyeragamkan rasa. Semua orang sama, siang hari bulan Ramadan harus merasakan dahaga. Jika di bulan berebut di luar bulan Ramadan, yang kaya-kaya dengan esnya, dengan minuman segarnya setiap saat, hampir tidak pernah merasakan haus. Kapan pengen haus, kapan haus langsung dikirimkan minuman segar. Itu adalah orang kaya di luar bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan biarpun duit miliaran harus lapar dan dahaga, kalau tidak neraka. Ini pelajaran hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami akan menghadirkan setengah jam ini ilmu zahir tentang puasa. Ada para bapak dan ibu fikih praktis. Kalau yang mencatat, mencatat. Kalau tidak mencatat, kita sudah ada, cuman belum dimanu ya, ada catatan, ada bukunya fikih puasa praktis. Jadi kalau fikih itu, Bu, jawabannya itu harus jelas, enggak boleh istilahnya setengah faham. Sah tidak sah, benar tidak benar, harus begitu. Kalau kayaknya sah, enggak sah. Kalau kayaknya benar, enggak benar. Jadi kita akan belajar fikih puasa praktis insyaallah setengah jam ke atas ke depan ini, cukup untuk membahas tentang puasa zahir ini, persiapan zahir. Di dalam mempelajari puasa ada dua hal nih yang paling utama dan pertama yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah apa yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah siapa orang yang boleh meninggalkan puasa. Dua-duanya ini penting, Bu. Jangan sampai orang yang boleh berbuka puasa kita paksa berpuasa. Jadi ada siapa orang yang boleh meninggalkan puasa, harus kita perhatikan di sini. Selagi dia boleh meninggalkan puasa, tinggalkan puasa, karena Islam memperkenankan. Jangan dipaksa untuk berpuasa. Yang pertama, apa yang membatalkan puasa? Sederhana, Bu, yang membatalkan puasa 9 dan orang yang boleh meninggalkan puasa 9. 9 dan 9 sudah. Kalau belum tahu bilangan 9, jari 10 potong 1, namanya 9. Takut ulah kalimat 9 lupa. 9. Jadi kalau hitungannya belum genap 9 berarti masih kurang nanti. Yang membatalkan puasa ada 9. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Yang pertama lubang mulut, yang kedua lubang hidung, yang ketiga lubang telinga, Yang keempat, mohon maaf, tempat buang air kecil. Yang kelima adalah tempat buang air besar. Mata tidak masuk. Kalau ada orang pengen makan es krim di siang hari lewat mata boleh, enggak batal puasanya. Ya. Baik. Tapi ada keterangannya, Bu, fikihnya tidak boleh dilalui begitu, mulut. Memasukkan sesuatu ke lubang mulut itu membatalkan puasa. Tapi yang bagaimana? Yang dimaksud memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut itu membatalkan puasa adalah nelennya. Kalau tidak nelen, tidak batal, Bu. Ini harus diyakini. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak di siang hari memasukkan permen dan es krim ke dalam mulutnya, enggak batal puasanya asal tidak ditelen. Cuman kerjaan amatur. Nah, ini harus dijelaskan. Enggak batal, Bu. Masukkan es krim di siang hari bulan Ramadan, tidak batal. Asalkan jangan ditelen. Baik. Kalau ditelan batal. Baik, mulut. Makanya kalau berwudu tetap disunahkan berkumur. Jangan ragu berkumur. Dan setelah berkumur enggak usah was-was, setelah kumur dibuang ada dingin-dinginnya itu dimaafkan. Jangan sampai habis kumur ngeludah 15 kali haus tuh orang. Biasanya kena was-was kayak karena dingin. Yang namanya air tentu ada bekas dingin. Itu bukan air tapi bekasnya saja dan itu dimaafkan. Berkumur boleh. Berkumur memasukkan sesuatu ke dalam mulut, tapi tetap rumusnya dipakai. Jangan di sama. Kalau kumur sambil ditelan, tetap bah. Nah, cuman ada perbedaan, Bu. Kalau berkumur tan disuruh oleh agama. Kalau bersolat, kalau berwudu, maka berkumur lah. Ini perintah. Karena itu perintah, maka kalau di saat kumur kok tiba-tiba ketelan, enggak batal rezeki. Kok ya? Ketelan waktu kumur dalam wudu. Tapi yang main-main, enggak ada perintah, siapa yang nyuruh main-main? Enggak ada. Gara-gara main-main, maka kalau ketelan batal. Misalnya ada ibu-ibu di siang hari pamer ilmu, semalam baru belajar. Saya ingat waktu itu dari Bu Yayah, ya kalau masukkan es krim di siang hari tidak batal puasa. Lagi masukkan es krim betisnya digigit sama anaknya, kaget, ketelan, batal tuh. Karena apa? Ketelan gara-gara main mah. Tapi di saat wudu lagi seriusnya kumur, tak tahu anda petir jeder ketelan rezeki. Beda ya? Beda ya? Baik, jelas itu. Itu fikihnya jelas. Masalah memasukkan satu ke dalam mulut itu membatalkan puasa jika ditelan. Ini ada pembahasan lagi masalah ludah. Ini ada banyak, kita sering bertanya di mana-mana. Dulu pernah, baik di media, di mana, banyak di banyak pertanyaan, nelen ludah batal enggak? Ini pertanyaan sering terjadi. Jawabnya, nelen ludah tidak membatalkan puasa asalkan memenuhi tiga syarat. Tiga. Yang pertama, ludahnya sendiri. Ya betul ya. Yang kedua adalah ludah masih di dalam mulutnya sendiri. Yang ketiga adalah ludah belum bercampur dengan sesuatu. Tiga ini. Kalau ludahnya sendiri yang masih dalam mulutnya dan belum bercampur dengan sesuatu, ditelan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ini dirusak, misalnya nelan ludahnya tetangga, batal. Atau ludahnya sendiri ditelan, tapi ludah itu yang sudah keluar dari tempatnya, ada iseng, sehat ludah taruh di gelas. Misal saja, biar paham betul saya. Karena VK enggak ada setengah paham. Taruh di gelas, setelah dapat satu gelas di siang hari bulan Ramadan, ditelan. Biarpun ludahnya sendiri karena keluar dari mulutnya sendiri, maka itu membah. Yang ketiga, jika ludah itu bercampur dengan sesuatu yang lainnya, permen atau es krim, ditelan jadi bah. Batal. Selesai ya, jelas? Enggak boleh ragu-ragu. Jadi ludah itu ditelan tidak membatalkan puasa asalkan masih ludahnya sendiri di tempatnya, di mulut, di pabriknya ini. Yang ketiga adalah ludah belum bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Ulama itu rupanya gemes, ulama dulu juga itu. Apalagi ulama zaman sekarang kadang masih suka salah. Akhirnya ulama menggambarkan, kalau seandainya ada seseorang mengumpulkan ludahnya sendiri di dalam mulutnya sendiri sampai penuh kemudian ditelan, tidak batal puasanya. Nah, biar jelas maksudnya. Makanya enggak usah ragu-ragu kalau ibu nelan ludahnya sendiri enggak batal. Sebab kadang orang ditanya masih, "Pak, hukumnya nelan ludah batal enggak?" Kayaknya enggak batal. Oh, kalau pakai kayaknya ditelan enggak? Ayo. Enggak ada kayaknya, batal atau enggak batal harus jelas, enggak ada fikih itu setengah. Ya, kayaknya sih batal, pulang. Kayaknya batal. Kayaknya batal, ditelan enggak? Bingung karena kayaknya batal. Enggak, tidak batal, selesai. Haris, itu mulut. Kemudian yang kedua adalah lubang hidung. Memasukkan sesuatu ke lubang hidung membatalkan puasa, tapi lubang hidung yang mana yang dimaksud? Yang dimaksud lubang hidung adalah bagian yang jika kemasukan air terasa panas nyegrak. Itu loh. Disitulah tempat yang batal kalau kita memasukkan sesuatu melewati tempat tersebut. Yang lurus di bagian mata. Jadi kalau ibu coba air masukkan ke hidung panas, ya itulah batal puasa kita. Selagi di situ. Tapi kalau hidungnya hidung bagian bawah, hidung di bagian lubangnya tidak sampai ke tempat yang jika kemasukan air panas, maka itu tidak membatalkan puasa. Maka akan terjawab pertanyaan sebagian orang, ngupil batal puasa enggak? Ada pertanyaan enggak? Ya jawabnya ya enggak, karena ngupil di bawah, bukan bagian yang atas. Enggak ada orang ngupil sampai nyegrak begitu. Jadi selesai, enggak ada pertanyaan. Besok ibu-ibu enggak usah bertanya, ngupil batal puasa enggak? Ngupil tidak batal puasa, cuman ada syaratnya. Jangan di depan umum, itu saja. Kalau ngupil ada adabnya. Baik, selesai ya. Harus paham, kalau fikih itu, saya itu enggak senang bu ngajar fikih. Enggak senang orang ngajar fikih. Jadi kalau enggak, fikih sama akidah penting, tapi orang pada males. Makanya kita kemas head, kita ada head praktis. Fikih kita coba kita bikin kemas fikih praktis. Supaya cepat paham, jadi insya Allah pular dari majelis ini sudah ada gambaran tentang membatalkan puasa. Mata tidak bu, biarpun orang neteskan obat di mata pahit, enggak apa-apa bu. Enggak batal puasa, selesai. Neteskan mata, netesin obat di mata, enggak batal puasa. Telinga. Telinga membatalkan puasa, ini menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Berbeda dengan Imam Muzali dan madhabnya Imam Malik. Madhabnya Imam Syafi'i memasukkan sesuatu ke lubang telinga itu membatalkan puasa. Tapi lubang telinga yang mana yang batal puasanya? Kalau kita memasukkan sesuatu ke lubang tersebut, harus ada ukurannya. Yang membatalkan puasa adalah jika melebihi dari yang bisa dijangkau oleh jari kelingking. Kalau masih batas jari kelingking, jangan ditambah kuku yang dilancipin, bukan. Jari kelingking murni dimasukkan ke telinga ngepol, itu belum batal puasa. Makanya kalau di tempat itu ada batas yang misalnya dikasih garis sana, lalu kita masukkan ke tempat itu enggak batal, asalkan belum melewati yang bisa dijangkau oleh ke kelingking. Tapi kalau pakai penggorok dimasukkan ke dalam, jadi batal. Jadi memasukkan kelingking tidak batal ya. Jangan ditambah. Kalau ada orang miara kuku panjang, batal tuh. Tapi kalau masih murni begini enggak? Enggak. Masukkan ke dalam, tidak batal puasa. Jelas ya? Baik, enggak ada setengah faham. Kalau setengah faham, dijamin enggak faham fikih itu. Baik, kemudian yang ketiga. Ini bagian yang pertama, Bu. Masih ada 9 sampai jam 12 nanti. Yang ketiga ada, 2, 3, 4 ya. Mohon maaf, memasukkan sesuatu ke lubang depan. Mengakukan pengobatan dengan meneteskan sesuatu ke lubang air kencing, diteteskan. Atau mohon maaf, sebagian wanita ada pengobatan dimasukkan kapsul ke dalamnya. Batal puasanya. Ini, jadi membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke lubang kemaluan, membatalkan puasa. Bagi kaum laki-laki jelas. Kalau ada memasukkan sesuatu ke lubangnya itu adalah batal puasanya. Baik, bagi wanita, ini majelis yang mulia, kita harus hargai majelis. Jangan sampai di saat berbicara tentang hal-hal yang demikian itu, lalu kita rubah menjadi majelis guyonan yang akan menjadikan barokahnya majelis dicabut oleh Allah. Orang boleh tertawa, akan tapi bukan karena hal yang jorok. Tapi kalau sudah hal yang jorok dipakai gar-ger-gar-ger, barokah majlis dicabut, makanya enggak faham-faham. Bagi seorang wanita, yang membatalkan puasa adalah jika memasukkan sesuatu ke lubang kemaluannya melebihi dari yang terbuka di saat jongkok. Mohon maaf, di saat beristinja seorang wanita habis buang air kecil bersindak, cukuplah. Kalau ingin membersihkan dari najis, cukup dengan perut cemari di bagian yang terbuka di saat jongkok, itu tidak membatalkan puasa. Tapi mohon maaf jika cemarinya dimasukkan ke lebih dalam lagi, batal puasanya. Dan para wanita harus hati-hati, jangan kena was-was. Kalau ingin membersihkan alat tersebut, cukuplah dengan perut jemari di bagian yang terbuka waktu jongkok itu saja. Gak usah was-was sampai ke dalam. Ada sebagian wanita pakai sabun dimasukkan ke dalam, itu justru tambah tidak sehat. Sabunnya dibawa ke dalam, nempel di dalam, gak bisa dibersihkan. Itu yang menjadikan sebab keputihan segala macam bakteri tertinggal di situ. Sudah maha kuasa Allah itu, sudah ada pembatasnya itu. Jadi yang terbuka di saat buka, itu saja yang wajib dicuci kalau seorang wanita buang air kecil. Sampai ke dalam itu was-was dan itu membahayakan. Lah itulah, jadi yang perlu dibasuh bagian itu saja. Lebihnya itu membatalkan puasa. Termasuk, nah ini, jelas insyaAllah. Dan yang kelima adalah memasukkan suatu ke lubang belakang. Jadi sama laki perempuan, kalau ingin membersihkan dari buang air besar, cukup dengan perut jemari itu saja. Sudah bersih, Allah sudah mengatur ini semuanya, sudah pas. Kalau ternyata ada yang iseng memasukkan ke dalam jemarinya, jari jemarinya dimasukkan ke lubangnya, maka itu batal puasanya. Selesai, itu pembahasannya. Tapi ada kadang-kadang permasalahan. Orang salah paham membaca fikih, membaca fikihnya tidak tahu sambil remeng-remeng atau sambil ngeliwat sambil tidur. Ada yang mengatakan bahwa kalau buang air di siang hari batal puasanya. Terus bagaimana? Enggak boleh buang air siang hari ini, repot. Padahal jadwalnya setiap jam 8 pagi. Suruh ngubah jadwal belum tentu bisa itu. Bisa berhenti di kamar mandi 1 jam karena belum jadwalnya. Jadi tidak, buang air kapan saja. Ini adalah kesalahpahamnya orang memahami fikih, enggak apa-apa. Kenapa? Kan setiap, mohon maaf ini majelis mulia. Setiap buang air kan mesti kalau dipotong ada yang masuk lagi. Itu dimaafkan, kayak begitu. Jangan disiksa orang mau buang air siang hari, ditahan. Kenapa? Takut batal puasa saya. Kenapa? Kata ustaz. Ustaz ngeliwat. Tidak ada begitu. Baik, selesai yang pertama. Yang kedua, ini harus paham benar ya, enggak ada setengah paham. Yang kedua adalah memasukkan muntah dengan sengaja. Kalau ada orang muntah tidak sengaja, enggak batal puasa. Muntah dengan sengaja, dengan cara memasukkan jemari ke mulutnya, digorok sampai keluar. Atau mencium bau yang busuk dan dia tahu kalau dia mencium bau busuk pasti muntah. Tak tanya diciumi biar muntah, batal puasanya. Jadi memuntahkan diri dengan sengaja batal puasa. Sama makan tadi sengaja. Kalau orang makan tidak sengaja enggak batal bu, pagi-pagi hari puasa pertama ada ibu yang baik, anti mubadir. Jadi kalau melihat makanan sisa, ya Allah anak-anakku makanannya saya cek mana-mana. Jadi ada ibu ini, bu kalau orang anti mubadir insya Allah rezekinya banyak. Bulan Ramadan pun makan siang hari boleh. Karena ada ibu kasihan, ya Allah mubadir, mubadir, mubadir giliran kenyang, ya Allah saya puasa. Nah, rezeki itu makanya jangan suka mubadir. Nah nih, kalau enggak sengaja, enggak batal. Kenyang. Sampai kenyang. Tapi enggak sengaja, enggak sadar. Baru setelah selesai. Baik. Nah, muntah dengan sengaja membatalkan. Tapi kalau muntah tidak sengaja, enggak batal puasa, tapi ada syarat. Asalkan jangan menelan ludah sebelum berkumur. Jadi kalau habis muntah, cepat berkumur. Kalau belum berkumur kok nelen ludah, biarpun sudah ngeludah sampai bersih, kok ditelan ludahnya setelah itu tetap batal puasanya. Kenapa? Ini bab yang pertama. Muntahan yang keluar dari perut itu najis. Dan najis di mulut. Karena mulut kelewatan kan? Orang muntah lewat mulut atau tuh kan? Ya, karena muntahnya lewat mulut berarti mulutnya kena najis. Lah kena najis ludah, apakah ludah bisa mensucikan? Tidak, harus dengan air. Lah tadi belum kumur ya, cuman ngeludah-ngeludah bersih memang enggak ada bekasnya. Tapi belum disucikan. Selagi belum disucikan maka mulut tetap najis. Dan karena mulut najis bercampur dengan ludah. Ludahnya bercampur dengan najis kemudian ditelan, batal puasanya. Jelas ya? Jadi orang kalau muntah segera berkumur agar sah. Kalau tidak kumur nelan ludahnya jadi batal. Selesai. Yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama tanpa keluar mani. Mohon maaf, ini majelis mulia. Yang dimaksud yang membatalkan puasa di sini adalah bagi seorang laki-laki baru batal puasanya jika, mohon maaf, kepala kemaluannya sudah tenggelam semuanya. Kalau separuh kepala kemaluannya belum tenggelam semua, kalau kepala kemaluannya belum tenggelam semuanya, belum batal puasanya. Jadi yang membatalkan puasa adalah di saat kepala kemaluan sudah tenggelam semuanya. Bagi wanita, batal puasanya biarpun belum kepala kemaluan suami masuk. Karena apa? Masuk bab yang pertama tadi, memasukkan sesuatu ke lubang kemaluan. Biarpun masih separuh kepala kemaluan, sudah batal bagi seorang wanita. Mohon maaf, ini majelis mulia harus. Jadi bersenggama, yang disebut oleh para ahli fikih hanya dengan istri. Karena apa? Yang diajak bicara adalah santri, jamaah, ahli iman. Kalau zina bagaimana? Ya hukumnya sama, cuma tidak dibahas karena apa? Ini hanya orang-orang soleh. Sama zina juga sama hukumnya. Sama binatang juga sama hukumnya. Ada seorang laki-laki menggauli kambing, batal puasanya. Cuma tidak dibahas oleh para ahli fikih karena apa? Yang diajak ngomong itu adalah santri dan para ahli ibadah, ahli iman. Jadi gak usah dibahas, biarpun hukumnya sama. Baik, bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Keluar mani tanpa sengaja biarpun tanpa senggama. Keluar mani dengan ciri-ciri, waktu keluar adalah ada hentakan. Yang kedua ada rasa kelezatan yang khusus. Yang ketiga adalah baunya. Jadi ada ciri-ciri mani yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi kalau ada orang keluar mani di siang hari, tidak batal puasanya asalkan tidak sengaja. Misalnya lagi tidur bermimpi basah. Setelah dilihat di celananya, betul-betul keluar mani basah. Mimpi bersenggama sudah dilihat benar keluar mani. Maka tidak batal puasanya karena keluar maninya tidak disengaja. Maka keluar mani yang disengaja, baik dengan memeluk istrinya, dia tahu kalau mencium istrinya bakal keluar mani, masih mencium. Atau mohon maaf dengan sesuatu yang tidak mulia. Kalau orang, nah, misalnya, kalau mencium istrinya kan sesuatu yang baik aslinya. Cuman karena di bulan Ramadan jadi makruh, takut keluar mani. Tapi kalau orang mencium istrinya, sadar kalau setiap mencium istrinya bakal keluar mani, batal. Berarti dia sengaja. Atau mohon maaf, na'udzubillah, mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, batal. Atau dengan tangan istrinya, batal. Karena sengaja mengeluarkan mani. Jadi yang keempat yang membatalkan puasa adalah keluar mani biarpun tanpa senggama. Yang kelima adalah melahirkan. Yang dimaksud melahirkan itu melahirkan bayi atau bakal bayi. Bayi atau bakal bayi, bayi benar-benar nger. Kalau bakal bayi kata bidan, aduh neng sabar belum bisa dimong, keguguran. Jadi kalau ada orang keguguran batal puasanya. Ada ibu-ibu hamil puasa, tak taunya jam 5 sore keluar bakal bayinya tadi, batal puasanya. Yang ke 6 ya. Yang ke-6 adalah haid. Yang ke-7 nifas. Haid. Ada haid cerdas. Ibu-ibu lagi masakin buat anak-anaknya. Ibu lagi puasa. Nak, 2 menit lagi buka lo ya, cepat-cepat siap-siap. Iya, Ma. Tatonya dia kerasa, kayak anda keluar. Dilihat di kamar mandi, tatonya benar keluar. Kurang 2 menit, Bu, keluar darah. Batal puasanya. Tapi pahalanya utuh, Allah tidak pelit. Pahalanya utuh, Bu, enggak usah bingung. Oh, keluar darah, ya sudah. Pahalanya utuh. Jadi, darah haid, keluar darah itu membatalkan puasa. Sama nifas. Ada orang habis melahirkan, tidak ada keluar darah. Dipikir tidak ada nifas. Karena ada mungkin sekali orang tidak nifas. Habis melahirkan, tidak keluar darah. Akhirnya dia berpuasa, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pas hari ke-5, lagi puasa-puasa, jam 12 siang keluar darah. Pasti itu darah nifas. Karena apa? Darah yang keluar setelah melahirkan selagi belum melewati 15 hari, pasti itu darah nifas. Karena itu darah nifas, puasanya batal. Berapa itu? 7 ya. Yang ke-8 adalah hilang akal. Yang 7 haid, nifas. Haid sama nifas 7. Haid 6, nifas tuh 7. Baik, yang ke-8 adalah hilang akal. Jadi hilang akal itu ada tiga macam, para bapak dan ibu harus dibedakan. Yang pertama, gila. Jadi orang gila itu batal puasanya, biarpun gilanya sebentar. Orang gila biarpun sebentar, puasanya batal. Gila semenit, ya gila, bukan gila harta ya, gila beneran nih. Orang gila beneran itu hilang akal, maka batal puasanya biarpun gilanya sebentar. Ini hilang akal yang pertama. Hilang akal yang kedua adalah orang pingsan ayan. Ya, orang pingsan ayan. Kalau ada orang pingsan dan ayanan, termasuk dalam bab ini koma. Kalau ada orang pingsan atau ayan, itu batal puasanya kalau pingsan dan ayannya sehari penuh. Tapi kalau sempat sadar biarpun sebentar, puasanya tidak batal. Misalnya ada orang habis sahur niat nawaitu shomakhotin, selesai habis niat begitu enggak tahu kok tiba-tiba pingsan. Padahal sudah dikasih tahu pamannya, "Nak, besok datang ke rumah tak kasih duit 5 juta. Awas kalau enggak datang enggak dikasih, jam 10 tepat lo ya." "Iya, paman, ingat ya." Habis sahur pingsan, Bu. Bangun-bangun jam 12. Sadar-sadar jam 12 ngelihat jam 12. "Ya Allah, jam 10 sudah kelewat. Waduh, hilang duit saya 5 juta." Pingsan lagi, Bu. Sampai isya puasanya sah. Karena apa? Sempat ngelihat siang biarpun sebentar. Yang penting sempat sadar biarpun sebentar, sah-sah saja. Ingat ya, kalau gila sebentar batal. Tapi kalau ayan dan pingsan, asalkan sadar biarpun sebentar, puasanya sah. Tapi kalau ayan dan pingsannya seharian penuh, habis sahur pingsan, ditunggu-tunggu gak bangun sampai maghrib, maka tidak sah puasanya. Baik. Dan orang yang pingsan syaratnya ada, Bu. Jangan diminumin, sebab orang pingsan kan diminumin ya. Kalau ada orang pingsan dibiarin kok bangun lagi, masih benar. Tapi kalau sudah dikasih minum satu gelas, ya batal. Baik. Baik, pingsan. Nah, hilang akal yang ketiga ini tidak membatalkan puasa, biarpun seharian penuh, yaitu orang yang tidur. Ada orang tidur habis sahur, Bu, tidur bangun-bangun isya. Waduh, hebat, kebo kalah. Cuman kadang-kadang kebo jadikan kambing hitam. Kalau ada orang banyak tidur, katanya tidurnya kayak ke? Gak ada, Bu, kebo itu kalau malam tahajutan tuh. Enak aja bilang kayak kebo, kayak kebo itu kalau bisa ngomong marah tuh. Orang tidurnya lebih gak karu-karuan bilang kayak kebo, ya. Jadi kalau ada orang tidur mulai dari sahur sampai isya, sholatnya gimana? Kita tidak ngomong masalah sholat, Bu. Kita ngomong masalah asal ya, dia tetap sah puasanya biarpun tidurnya seharian penuh. Selesai ya, 8 ya. Ada 3 orang hilang akal, gila biarpun sebentar batal puasa, pingsan sama ayan, asalkan sempat sadar biarpun sebentar puasanya sah. Kalau tidur biarpun tidurnya seharian penuh, tidak batal puasanya. Baik, yang ke-9, na'udzubillah, murtad. Ada orang siang hari di bulan Ramadan lalu ngomong, "Aku enggak percaya kalau Quran wahyu." Batal puasanya. "Aku enggak percaya Nabi Muhammad Nabi." Nah, batal puasanya langsung. Jadi murtad, sebab-sebab murtad banyak pembahasannya, bukan saat ini. Pokoknya orang keluar dari iman, maka itu membatalkan puasa. Selesai. 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja, dengan perinciannya tentunya. Yang ketiga, bersenggama biarpun tanpa keluar mani, dengan sengaja. Yang keempat adalah keluar mani biarpun tanpa senggama. Yang kelima adalah melahirkan. Yang keenam adalah haid. Yang ketujuh adalah nifas. Yang kedelapan adalah hilang akal. Yang kesembilan adalah murtad. Selesai. Tinggal beberapa menit, 10 menit semoga kita susulkan, karena waktunya seharusnya ini 2 minggu, kita lupa bahasanya sebenarnya minggu pertemuan yang lalu, karena pengajiannya 9 sekali sih, Bu. Pengajian kok sebulan sekali, kurang ya. Tapi alhamdulillah, insyaallah satu saat nanti bakal yang melengkapi di hari-hari berikutnya, Bu. Kan ada nanti Ramadan ada pengajian. Insyaallah ditambah, diulas lagi masalah yang kami bahas. Ini hanya gambaran saja. Baik, kita memasuki 9 orang yang boleh meninggalkan puasa. Siapa orang-orang yang boleh meninggalkan puasa? 9, cuman kita buat sepasang, 2, 2, 2, biar enak menghafalnya. Orang haid sama nifas, orang hamil sama nyusui, kan sepasang-sepasang ya. Jadi yang pertama adalah anak kecil dan orang gila. Jadi anak kecil yang belum balek, anak kecil yang belum balek, belum keluar mani setelah usia 9 tahun, belum haid, maka anak kecil itu belum wajib puasa. Tapi ingat, ini yang sering orang salah paham. Biarpun belum wajib puasa, tapi sudah wajib diajari puasa waktu memasuki umur 7 tahun. Anak di sebelum balik belum wajib sholat, tapi muru awladakum bisolati inda sab'in. Nabi Muhammad memerintahkan, memang anakmu belum wajib sholat sebelum balik, tapi wajib bagi orang tua ngajari anaknya puasa dan sholat. Makanya kalau orang tua anaknya sudah umur 7 tahun tidak diajari sholat, dosa orang tua. Biarpun wajib sholat, tidak wajib bagi anak. Ini kadang salah faham memahami teks. Ya karena dia belum wajib, ya biarinlah. Enggak, salah. Orang tua wajib mengajari anaknya puasa dan sholat. Lakanya puasa, karena puasanya anak kecil ya gampang. Ya yang penting bu, ngajari pertama umur 7 tahun, bahkan sebelum 7 tahun perlu diajari. Puasa, ikut sahur bersama. Biarpun enggak puasa, sahur ngerasa. Mau makan enggak boleh ditahan. Laper mak, tahan 1 jam lagi. Buka, jam 9 sudah buka. Enggak apa-apa. Kalau bahasa Jawa Timur, puasa beduk. Ya ada. Ngajari anak-anak itu benar itu. Memang enggak ada puasa beduk. Memang dia belum wajib. Kalau bapak-bapak puasa beduk, minta dibeduk tuh. Jadi puasa beduk itu bagi anak-anak kecil. Jadi anak kecil boleh dilatih itu. Sampai mungkin hari pertama puasa beduk, besok puasa asar, besok puasa beneran. Itu dilatih. Kapan itu dilatih? Waktu menginjak usia 7 tahun sebelum balik. Tapi ingat, apapun bentuknya, anak kecil belum wajib melakukan puasa. Sehingga dengan batal-batal begitu enggak apa-apa. Siang hari lapar suruh makan, habis makan kayak sahur, nahan lagi sampai maghrib. Boleh, puasanya sah. Ya sah bagi anak-anak. Karena anak-anak memang belum wajib berpuasa. Yang kedua adalah orang gila. Orang gila itu tidak wajib berpuasa. Gila yang tidak disengaja. Jadi orang gila tidak wajib berpuasa. Dan tidak dosa. Makanya kalau ada orang pengen tidak puasa dan tidak dosa, gampang. Jadi gila. Jadi kalau ada orang pengen saya gimana ya agar tidak puasa dan tidak dosa, jadi gila. Atau dibalik, kalau ada orang dewasa enggak puasa berarti, wah enggak enak semuanya ini. Baik, suruh pilih saja yang tidak puasa. Baik. Jadi orang gila itu tidak wajib puasa dan tidak dosa. Orang gila tidak wajib puasa dan tidak dosa. Selesai ya, orang gila sepasang. Yang ketiga dan keempat, yang ketiga orang sakit. Yang keempat adalah orang tua. Orang sakit dengan orang tua itu mirip. Sebab tua itu ya sakit yang enggak ada obatnya. Sebab kalau ada obat jamu kembali muda, orang pada belanja semua. Jadi orang tua dianggap kayak sakit, makanya kita jejer. Orang sakit sama orang tua. Orang sakit seperti apa sakitnya? Jangan bilang, aduh mas saya enggak puasa pak. Kenapa? Sakit jerawat. Ya enggak benar. Yang dimaksud sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah sakit yang menurut dokter muslim, kalau dia tetap puasa penyakitnya lebih parah, menjadikan bahaya bagi anggota tubuhnya. Apa saja penyakitnya? Yang kedua adalah dengan pengalaman pribadinya, setiap kali puasa ada perubahan menjadi lemah atau sakitnya semakin terasa, maka ketahuilah orang yang semacam itu boleh berbuka puasa. Dan diikutkan dalam hal ini para bapak dan ibu, kalau ada orang bekerja di siang hari, biasanya si puasa lancar, tapi hari itu kok tiba-tiba merasa lapar, tidak mampu, lemes, mau pingsan, boleh makan. Tapi setelah makan, nahan diri lagi, bu. Bukan habis makan, enak, habis soto, doncang, habis, ah ini tidak benar namanya. Jadi makan itu hanya untuk mengembalikan dia. Tapi tidak kita bahas masalah itu, kita bahas orang sakit. Jadi orang sakit, jadi itu urusannya kepada Allah. Kalau orang berbohong itu sudah diurusannya kepada Allah. Sebab kalau orang berbohong, kenapa kamu tidak puasa? Sakit. Ya maksudnya apa? Ya Allah jadikan saya sakit. Selesai. Minta sakit namanya sudah. Urusannya kepada Allah. Ini urusan kejujuran. Orang sakit kan gak ada ya, tahu. Yang ngerasain kan yang sakit ya. Kalau ada orang ngomong, mas saya sakit, ya menang sakit ya. Kalau dia tidak sakit, ya maksudnya minta sakit ya. Sebentar lagi sakit tuh, hati-hati, jangan pura-pura sakit. Jadi sakit yang benar-benar itu, kalau dia melakukan puasa, sakitnya bertambah parah. Atau kesembuhannya semakin lambat, maka orang itu boleh berbuka puasa. Dan sakit ada dua macam, sakit yang ada harapan sembuh, dan sakit yang tidak ada harapan sembuh menurut dokter. Nanti pembahasannya. Setelah itu ada bu, nanti pembahasan para bapak, mana yang wajib diqadha, mana yang wajib bayar fidyah, dan mana wajib tidak qadha. Jadi ada rapi caranya belajar. Satu dulu, ini. Jadi orang sakit dan orang tua, jelas ya? Orang tua yang di saat ia beliau melakukan puasa lemes, jangan dipaksa puasa bu. Tapi sebagian orang tua itu karena takutnya kepada Allah maksain ya. Ibu, bapak, kalau memang ada orang tua, biar kalau memang beliau repot berpuasa, tidak usah berpuasa. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir saja. Karena ini orang tua. Tua beneran, memang tua lemes kalau puasa. Kalau puasa itu jadi kayak gak gerak kemana-mana, kasihan bener. Jangan dipaksa berpuasa, yang memaksa puasa haram. Kalau beliau sendiri memaksakan diri lain cerita. Tapi kalau menjadikan sebab kematian, walatulku biaitikum ila tahlukati, gak boleh bunuh diri. Kalau ada orang tua boleh berbuka puasa. Asalkan memang dia merasa berat dengan puasanya. Empat. Yang kelima dan keenam. Yang kelima adalah orang haid. Yang keenam orang nih. Jelas ya. Orang haid dan nifas. Bukan saja tidak boleh berbuka. Wajib berbuka. Kalau ada orang puasa dalam keadaan haid dosa. Orang nifas puasa dosa. Lima, enam. Beres ya. Selesai. Yang ketujuh dan yang kedelapan, orang hamil dan menyusu. Sorry. Orang hamil boleh berbuka puasa. Orang hamil boleh berbuka puasa di saat ia merasa khawatir akan dirinya sendiri atau khawatir kepada bayinya. Tapi harus ada yang dikhawatirkan. Kalau tidak ada kekhawatiran, tetap enggak boleh. Ibu, sehat-sehat. Puasa kuat-kuat. Bayi, tenang saja. Wajib puasa. Tapi kalau ada keraguan, kasihan bayi saya kalau saya puasa takut bayinya enggak sehat kurang vitamin. Atau kalau saya puasa ini aduh perih pagi-pagi sudah pengen makan ini. Ibu boleh berbuka puasa. Enggak dosa bu, enggak, tinggal nanti qadha. Enggak dosa yang penting, enggak dosa dulu, masalah qadha nanti pembahasannya. Sama orang menyusu, menyusui itu bayinya sampai umur 2 tahun. Bayinya sendiri, bayinya orang lain, bahkan bayinya binatang. Kalau ada ibu-ibu yang menyusui kambing misalnya, takut mati, ini sampai disebut ke ulama. Tidak ada minuman lagi, kambingnya harus nyusui, sampai binatang itu. Jadi kalau ada ibu-ibu menyusui, asalkan kalau bayi, ini bayi saja kita bahas, jangan kemana-mana. Bayinya di bawah 2 tahun, sampai 2 tahun, maka ibu boleh berbuka puasa. Kapan itu? Di saat ibu khawatir kepada ibu sendiri, karena nyusui itu adalah diambil energinya. Tenaganya diambil dengan susu itu, tenaga ibu. Bapak-bapak gak pernah merasain orang menyusui katanya cepat lapar bu ya. Cepat lapar ini capek. Karena tenaganya diambil. Maka kalau dia khawatir, ada kekhawatiran pada dirinya atau bayinya, maka dia boleh berbuka puasa. Gak dosa bu, Masya Allah. Enak bu ya. Gak dosa. Ada ibu-ibu punya anak 15 bu. Punya anak 15. Tahun pertama hamil gak puasa. Tahun kedua nyusui. Tahun ketiga hamil lagi. Tahun keempat nyusui, hamil, nyusui. 40 tahun gak pernah puasa Ramadan bu, besoknya mati, gak dosa. Wah, ya. Harus ini jelaskan biar paham saja, kami buat contoh begini biar paham. Jadi ibu menyusui boleh berbuka. Ibu bagi laki hamil boleh berbuka. Selesai. Kemudian yang terakhir sendirian, musafir. Orang lagi bepergian jauh asalkan tujuannya mencapai 84 kilo. Syarat yang pertama, tujuannya bukan pergi kita. Ibu pengen pergi ke Jakarta. Sudah boleh berbuka ibu di Cirebon. Enggak harus di Jakarta boleh bukanya. Di Cirebon syarat yang pertama, bepergian tujuannya lebih dari 84 kilo. Syarat yang kedua, subuhnya hari itu ibu sudah keluar dari tanggungan. Misalnya dari tanggungan berangkat jam 3. Langsung pergi ke Cirebon, sholat di pesantren Al-Bahjah. Oh ibu mau ke mana? Mau ke Jakarta. Bu sarapan dulu di pesantren, boleh bu? Karena ibu musafir, syaratnya sudah terpenuhi, tujuannya Jakarta, 84 kilo, ya kan? Kemudian sudah keluar dari tanggungan setelah sebelum subuh. Kalau nanti setelah di Jakarta nginep, tatanya nginep di Cirebon sehari, ya boleh, besok tetap boleh berbuka. Makanya para bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada tamu dari Surabaya ke rumah, ditanya, Bapak mau puasa tidak besok, Bu? Kalau mau puasa, saya buatin sahur. Kalau tidak mau puasa, insya Allah besok saya buatin sarapan. Tetap, Bu, wajib hormati tamu. Jangan tamu jauh-jauh dipaksa suruh puasa, kasihan benar tuh. Ya ini harus tahu kita. Jadi kalau mau buka, buka. Baik ya? Musafir, bepergian. Diulang. 9 orang yang boleh berbuka puasa, yang pertama adalah anak kecil dan orang gila. Karena anak kecil dengan orang gila itu sama-sama anak kecil, belum faham akalnya, orang gila akalnya tidak ada. Yang ketiga dan keempat adalah orang sakit dan orang tua. Yang kelima dan keenam adalah orang haid dan nifas. Yang berapa itu? Yang tujuh dan delapan adalah orang hamil dan menyusui. Yang kesembilan adalah orang bepergian. Itu harus paham, diulang lagi Bu. Pokoknya sepasang pesa-pasang insya Allah enak dihafal. Jadi makanya ibu lihat, ibu gila atau bukan, anak kecil bukan, haid tidak, nifas tidak, nyusui tidak, hamil tidak, bepergian tidak. Kalau tidak puasa neraka, selesai. Itu saja dihitung nih. Baik, gampang pokoknya. Harus 9 itu hafal. Nah, setelah orang berbuka puasa gara-gara 9, itu mana yang harus diqadha? Kita jajar lagi Bu. Jadi ini barangkali nanti ustad-ustad yang bisa mencatat, nanti tolong majelis selama Ramadan bisa di. Sebenarnya ada di kitab-kitab sudah ada, hanya ini susunannya saja kita rubah. Dari yang pertama. Apa yang pertama? Anak kecil tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Ada dua. Tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Orang gila ada dua macam. Kalau gilanya tidak disengaja, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Tapi kalau gilanya disengaja, enggak tahu contohnya gila disengaja, mungkin sumpek dibentur-benturin kepalanya sampai gila. Enggak tahu pokoknya. Kalau gila disengaja, wajib qadha. Selesai ya? Jelas. Orang sakit. Sakit ada dua. Sakit yang masih ada harapan sembuh, dia wajib qadha. Tidak wajib fit. Yang kedua, sakit yang kata dokter sebentar lagi, maka tidak wajib qadha, hanya wajib fit. Nah, karena apa? Mau qadha gimana? Mau mati. Makanya enggak wajib kok. Wajibnya apa? Fit. Fidyah itu membayar beras 6,7 on diberikan fakir miskin. Ya, selesai. Orang sakit, orang tua. Orang tua sama dengan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Wajib apa? Fidyah saja. Karena orang tua tidak akan mudah lagi. Makanya kalau ada orang tua, bayarin fidyah. Tidak pakai qadha. Qadha gimana qadha ya? Karena dia sudah tua, enggak bakal mudah lagi. Selesai. Haid wajib qadha. Tidak wajib fidyah. Nifas wajib qadha. Tidak wajib fidyah. Hamil sama menyusui, ini ada dua model, bahkan tiga kalau perlu. Kalau hamilnya itu kemudian berbuka karena dirinya, maka wajib qadha saja, tidak wajib fit. Atau khawatir kepada dirinya, saya sering rasa lapar dan kasihan sama bayi. Kasihan dua, kasihan terhadap diri sama bayi. Asalkan dirinya itu ada, maka cukup qadha saja, tidak pakai fit. Tapi kalau dia nyaman, saya sih gak khawatir, cuman kasihan bayi. Berarti dia khawatir karena orang lah, karena khawatirnya kepada orang lain, kepada bayinya. Kalau saya mah sehat-sehat aja, cuman sang bayi ini kasihan nanti. Maka di saat seperti itu, dia wajib qadha plus fidyah. Mengqadha karena dia berbuka, membayar fidyah karena dia bukan khawatir karena dirinya sendiri. Baik, orang hamil. Sama orang menyusui juga sama. Kalau orang menyusui dia khawatir kepada dirinya sendiri, suka lapar, suka enggak kuat, maka dia boleh berbuka dan hanya wajib mengqadha. Kalau dia khawatir kepada dirinya dan bayi, juga wajib mengqadha saja, karena yang penting ada dirinya. Yang model ketiga dari orang yang menyusui adalah, dia mah seger, saya mah biasa enggak makan, cuman kasihan bayi ini takut kurang vitamin nanti. Karena khawatir kepada sang bayi saja, maka wajib qadha plus fidyah, selesai. Kemudian orang bepergian, dia hanya wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah, selesai. Ini adalah pembahasan fikih puasa praktis, mohon diulang ya. Nanti diulang di reka-reka, dari awal sampai akhir, masalah qadha-qadhanya. Ini saja pembahasan masalah puasa, dan yang tertinggal adalah masalah niat. Niat. Niat puasa itu boleh pakai bahasa Jawa, bahasa Cebak, Tegal, bahasa Brebes, bahasa Tanggungan. Yang penting niat, aku niat puasa. Cuman ada tiga model niat puasa. Puasa fardu, puasa sunnah rawatib, sunnah rawatib sunnah yang sudah ditentukan. Senin Kemis, puasa putih, puasa Syawal, Arafah, itu sunnah rawatib. Rawatib sudah ditertibkan waktunya. Ada puasa sunnah mutlak yang tidak ada tuntunan penentuan dari Rasulullah, tapi boleh berpuasa secara umum. Kalau puasa wajib itu ada puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nadhar, puasa kafaroh. Maka untuk puasa wajib ini, niatnya harus di malam hari. Kalau bangun pagi lupa belum niat, enggak sah. Nah ini, coba nanti kita beri solusi. Jadi niat yang pertama, harus niat-niatnya di malam hari. Jadi makanya ini kalau puasa wajib, tapi kalau puasa sunnah, enggak apa-apa. Niatnya pagi hari bisa. Rasulullah pada suatu pagi datang ke rumahnya Siti Aisyah. Hei Aisyah, ada makanan atau tidak? Dijawab oleh Siti Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Idzan asum, kalau begitu aku puasa. Oh, baik benar tuh suami. Ada enggak bapak-bapak, mak, ada makanan enggak? Enggak ada, Pak. Nah, begitu ya. Tapi kalau Rasulullah, ya sudah Pak, aku puasa. Kalau orang sekarang, wah hebat benar suami begitu, Bu. Sudah Mak, saya mau puasa sajalah. Nah, Rasulullah. Lah, puasanya Rasulullah niatnya kapan? Di saat sudah siang, tapi syaratnya ada. Sebelum makan, sebelum melakukan yang membatalkan puasa. Jangan setelah makan dua piring baru, wah saya pengen puasa. Enggak bisa. Jadi dari pagi belum melakukan sesuatu yang membatalkan, lah kok hari Kamis saya pengen puasa-puasa. Ya? Kemudian puasa sunat. Ya, puasa fardu yang pertama ini, fardu. Niatnya adalah di malam hari. Setiap malam harus niat. Setiap malam sebelum terbitnya fajar shadiq, sebelum subuh. Asalkan belum subuh boleh niat. Dan kapan waktu niat? Mulai maghrib. Jadi Bu, puasa esok hari itu niatnya mulai dari maghrib tadi itu. Kentong deng maghrib, nawaitu somahuddin. Karena mulai maghrib sudah masuk hari esok. Jadi dalam Arab itu dimulainya maghrib ya. Jadi kalau dengar adzan maghrib, saat itu kita boleh niat puasa esok hari. Makanya besok Ibu puasa, habis berbuka boleh niat untuk besok. Tidak harus nunggu traweh. Tidak harus nunggu traweh. Jadi boleh maghrib, isya. Waktu sahur, sebelum sahur boleh, asalkan belum subuh. Baik, itu adalah niat, masalah niat. Kemudian di dalam niat itu sendiri, kita pengen gampangin. Menurut madhab lain Bu, ini jalan keluar. Menurut madhabnya Imam Malik, kalau kita menghadirkan bukan aneh, karena Syekh Malibari sendiri yang punya Fathul Mu'in juga menghadirkan pendapatnya Imam Malik. Menurut madhabnya Imam Malik gak apa-apa diikuti Bu, boleh niat itu didobel. Jadi niat di malam pertama itu niat aku pengen puasa sebulan penuh. Nah itu sah. Bulan Ramadan yang fardu. Jadi dirangkep niatnya. Untuk sebulan penuh, maka esok harinya kalau lupa niat sah. Tapi kalau masih ingat, ya niatlah ikut madhab Syafi'i. Jangan sok bener. Saya sudah niat menurut madhab Malik. Ya enggak mau niat lagi. Niat Pak. Enggak mau. Ini orang sombong. Niat gitu aja kok susah bener ya. Jadi biarpun sudah mengikuti madhab Malik, tetap esok harinya niat, niat, niat, niat. Barangkali suatu malam kita lupa, ibu-ibu yang enggak sempat traweh, bangunnya agak terlambat, buat sahur buat suaminya buru-buru. Biasanya lupa niat kan? Nah, maka saat itu sah menurut madhab Imam Malik tadi. Jadi niat itu, cara niatnya semacam itu. Kemudian yang harus dihadirkan dalam niat cuma ini Bu, nawaitu shom, aku niat puasa. Aku niat puasa bulan Ramadan yang wajib. Itu tok yang perlu dihadirkan di hati. Aku niat, aku bermaksud puasa Ramadan, itu sudah sah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, dua tok sudah cukup. Aku niat puasa Ramadan, sah. Niatnya, maksudnya disebutkan di hati, nama puasanya disebutkan, selesai. Aku puasa Ramadan. Kalau perlu ditambah yang fardu, yang wajib. Jadi kalau kita niat nawaitu shomahutin ananta ifartisah Ramadan yang panjang itu kelebihan sunnah, sunnah, sunnah. Intinya yang paling penting adalah aku niat puasa Ramadan. Kalau man nawaitu shomahutin ananta ifartisah Ramadan hadis ananta fardallah ta'ala, boleh. Jadi itu adalah boleh. Cuman kadang-kadang berlebihan sebagian ustaz tuh hadis sanatu Ramadana, Ramadani dibahas. Ini dibahas urusan Eropnya, kok pusing urusan Erop. Nawaitu shomahutin an adai farti syahri ramadhana hadhihi sanata atasanati. Ini semuanya boleh bu, kalau ramadhana selesai isim huwarubun syarif difathahkan as-sanata hadhihi sanata hadhihi sanata, itu menjadi zaman, torof zaman harusnya sobat. Nawaitu shomahutin an adai farti syahri ramadhana hadhihi sanata, sah, benar secara Erop juga benar. Kalau pengen dimudhofkan ilaih nawaitu shomahutin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, boleh. Lah kalau pengen rusak urusan ini, nawaitu shomahutin an adai fardhi syahri ramadhani, sah bu, enggak usah pusing. Ini kok repot. Ini kadang-kadang diperpanjang urusan begini. Ada, kita pernah dengar kepanjangan itu sudah ini. Cuman ini akhirnya panjang juga gara-gara ini. Jadi ada usaha, itu masalah sederhana. Baik, niatnya yang paling penting lintas di hati. Yang enggak papal bahasa Arab ibu-ibu, ya sudah, ya Allah, saya mau puasa besok Ramadan, ya Allah, sah. Erik, selesai. Itu adalah masalah niat puasa, nah, seperti itu. Kalau puasa sunnah, maka gampang saya puasa sunnah. Kemudian ibu, kalau puasa qadha, sama. Niatnya sama. Saya pengen puasa qadha Ramadan, saya pengen puasa nadar, selesai. Cuman enaknya, kalau ibu mengqadha di bulan Syawal, itu langsung dapat pahalanya Syawal, tapi jangan didobel niatnya. Jadi kalau niat mengkodok, kodok saja. Kalau digabung dengan niat Syawal, enggak sah bu. Tapi ibu cukup niat saya, niat ngodok puasa Ramadan, pas di bulan Syawal bu, dapat pahalanya 6 Syawal. Atau ibu mengkodok pas hari Kamis, dapat pahalanya Kamis. Tapi enggak usah ngomong, enggak usah dilintaskan di hati. Enggak usah aku niat puasa kodok dan hari Kamis, enggak sah. Tapi cukup kodoknya saja. Tapi kalau puasa sunnah dengan sunnah, rawatib dengan rawatib, ini sah digabung. Kalau sholat gak sah. Ini bedanya antara puasa dengan sholat. Kalau sholat rawatib dengan rawatib gak sah. Orang menjamak sholat qobliyah duhur sama qobliyah asar digabung gak sah. Harus dua-dua. Rawatib dengan rawatib gak bisa. Tapi kalau puasa boleh. Misalnya ibu puasa Syawal pas hari Senin. Dipaskan hari putih. Hari putih tanggal 13, 14, 15. Aku niat puasa Syawal plus hari Kamis. Plus hari putih boleh diniatkan semuanya. Kalau puasa boleh digabung niat-niat itu semuanya. Dan itu hukumnya adalah sah. Selesai ini masalah niat bu. Kalau para bapak ada yang mau ditanyakan ini. Ini masalah fikih. Beda hari ini adalah hari fikih. Karena kita ingin masuk bulan Ramadan. Itu fikih praktis. Dan sudah ada catatannya, bukunya. Dan semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tapi di luar tema bu ya, tentang ketika saya mendengar di Wadi FM Buya menjelaskan tentang uslah, tapi ketika itu aliran listrik di uslah, apakah uslah itu di zaman modern seperti sekarang ini bisa dilaksanakan oleh umat baginda Muhammad, dan bagaimana bentuk uslah itu sendiri yang sebenarnya, apakah di bulan Ramadan ini ada bentuk-bentuk uslah yang bisa dilakukan oleh kita kaum muslimin. Itu pertanyaan yang pertama tentang uslah. Pertanyaan yang kedua tentang hukum berobat. Ini cerita sedikit. Seseorang ingin punya anak, kemudian beliau diberi saran oleh temannya agar mengikuti pijat terapi. Terapi pijat itu yang memijat itu laki-laki, sementara dalam aturan pijat itu si perempuan dan si laki-lakinya harus dipijat. Bagaimana menurut pandangan hukum Islam pijat kepada seperti itu yang telah disebutkan? Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah uzlah. Uzlah itu adalah maknanya menjauhkan diri dari hiruk pikuk. Waktu ngomong uzlah, listriknya mati. Mematikan listrik sendiri sudah uzlah itu. Matikan televisi, matikan ini. Uzlah zaman sekarang ini. Mati listrik, yaitu uzlah. Radio mati listrik. Jadi uzlah itu di dalam Nabi Muhammad sendiri pertama kali wahyu turun di saat beliau uzlah. Beliau melakukan suatu uzlah menyendiri dari hiruk pikuk kesibukan manusia, pergi ke gua. Di saat itu yatahannat, yata'abbat, memohon kepada Allah. Di tempat itu Allah memberikan wahyu. Dan setelah syariat Nabi Muhammad menyebar, ada uzlah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya model iktikaf. Iktikaf penting sekali di zaman ini, menjauhkan dari televisi dan sebagainya. Jujur kalau ibadah di rumah godaannya banyak. TV itu manggil-manggil. Acara bagus Pak jam sekarang. Acara sekarang bagus lihat jam 9 tuh acara. Jadi ke masjid lupakan. Makanya uzlahnya Rasulullah setelah itu adalah di masjid. Iktikaf di masjid. Menjauhkan daripada pikuk, menjauhkan daripada pekerjaan. Sehingga kalau ada orang jual beli di masjid hukumnya haram dan didoakan semoga tidak beruntung. Ya kan? Di dalam masjid jualannya. Kalau di luar masjid lain cerita. Kalau orang jualan tawar-menawar dalam masjid, Nabi Muhammad mudahkan, la arbahullah, semoga Allah tidak memberikan untung kepadanya. Sehingga para ulama mengatakan jual beli di dalam masjid hukumnya haram karena bukan tempat urusan dunia. Tapi untuk uzlah. Adapun yang diambil sebagian orang pergi ke gunung dan sebagainya, itu cara uzlah. Uzlah termasuk model pesantren itu uzlah. Kalau di rumah itu gangguan. Tidak cepat pintar kalau di rumah itu. Sebab besok tamunya bibi, besok paman, besok ponakan, besok sepupu, besok macam-macam. Jadi enggak jadi ngaji itu, enggak jadi belajar, banyak tamu. Tapi kalau sudah di pondok enggak ada tamunya, cepat belajar. Ini uzlah. Jadi uzlah hakiki para ulama, para salafus soleh, para ahli tasawuf itu menguzlah. Uzlah itu adalah mengambil satu tempat yang jauh dari hiruk pikuk. Di zaman sekarang mungkin. Mungkin. Dan intinya uzlah itulah. Ini kita harus gambarnya beda. Intinya uzlah itu apa? Menjauhkan mata, telinga, lidah, semua anggota tubuh kita itu dan hati kita dari syahwat kepada urusan dunia. Maksudnya tamak. Keterikatan. Jadi jangan sampai kita disibukkan urusan dunia. Itu uzlah zaman sekarang. Jadi kalau para ulama pergi ke tempat yang jauh, itu lebih gampang memang. Dan itu beratnya luar biasa. Menjauhi keluarga, menjauhi ini untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu diperkenankan dengan syarat tidak meninggalkan kewajiban di rumahnya. Punya anak 5. Istrinya butuh nafkah, enak aja uzlah di gunung, dosa itu. Jangan dianggap ibadah itu. Dapat murka dari Allah. Jadi ada uzlah itu tujuannya adalah untuk menyambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengurangi hubungannya dengan dunia. Jadi uzlah zaman sekarang sudahlah dibatasi, tidak usah uzlah yang repot. Mohon maaf ini, uzlah zaman sekarang repot. Dan intinya uzlah itu memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu. Pengen jalan ke pasar, pengen jalan ke situ, pengen ngobrol sama orang, pengen gunjing. Itu perangi. Dan mungkin zaman, jadi kalau zaman sekarang tidak terlalu banyak ibadah pun tidak ada masalah, tapi ada hal lain yang perlu dihindari. Anggap saja, tidak usah puasa Senin Kemis, tapi cukup puasa tidak nonton televisi dan sinetron. Itu sudah gede pahalanya. Zaman sekarang itu misal cukup hal-hal yang semacam itu daripada wah rajin puasa sambil nunggu buka nonton sinetron, gambar enggak kan aneh ya, nunggu buka pahalanya di mana kan, seperti itu. Jadi uzlah itu maknanya adalah menjauhkan diri kita dari pikuknya duniawi dengan tujuan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu disesuaikan masing-masing diri kita. Intinya memerangi hawa nafsu. Ada sebagian uzlahnya para ulama terdahulu adalah menjauhi makanan tertentu. Karena apa? Makanan itu pada zaman itu tren. Ada orang mengajari jangan makan daging. Karena daging gaya hidupnya, orang makan daging. Kemewahan. Di tempatnya banyak daging. Punya kambing, punya unta, punya ini. Makanya saya harus memerangi hawa nafsu saya. Saya tidak makan daging. Hawa nafsu yang diperangi. Uzlah, biarpun daging di hadapannya, maka ternyata dia bisa menahan diri. Hebat tuh. Baik, itu uzlah itu bisa. Perlu kita mencoba uzlah untuk menjauhkan kita dari pikuk dunia. Dan paling enak adalah di Ramadan ini kita gunakan iktikaf. Iktikaf khususnya 10 akhir bulan Ramadan. Karena Nabi SAW ya'takifu al-ashral awakhira min Ramadana wa ya'takifu ba'dahu azwajuhu. Kemudian Nabi Muhammad beriktikaf 10 hari bulan Ramadan dan diikuti oleh istri-istri beliau setelah beliau meninggal. Jadi wanita pun boleh iktikaf di masjid. Istri Rasulullah beriktikaf di masjid. Tentunya ada aturan-aturannya, terhormat, tidak ada fitnah, tidak membuat orang tergoda dan tidak digoda, itu adalah aman. Jadi uzlah tetap dianjurkan menjauhi dari pikuk dunia, dan itu penting sekali pada zaman kita, termasuk uzlah di rumah kita sendiri. Kita harus punya tempat yang sekiranya aman dari godaan orang, dari televisi, dari ini. Bayangkan kalau tempat sholat kita ada televisinya, pasti zikir kita terbatas. Kita akan dikejar waktu untuk televisi. Itu urusan televisi saja. Baik, ini saja masalah uzlah. Kemudian yang kedua masalah apa tadi? Wijid. Sama apakah itu selagi tidak darurat. Orang punya anak bukan satu yang darurat. Bahkan orang capek pun bukan darurat. Orang sakit pun kalau masih ada tukang pijit, yang lainnya tidak darurat. Darurat itu begini bunyinya. Penyakit ini kalau tidak dipijit bakal mati. Dan kebetulan tukang pijit semuanya tidak akan bisa dan semua sudah enggak ada kecuali ini, perempuan ini. Anda laki-laki, semoga sehat. Ada seorang laki-laki punya penyakit. Dan obatnya hanya dipijit. Dan orang laki-laki pada mati semua, enggak ada lagi. Yang ada hanya perempuan, boleh dipijit perempuan, darurat kayak begitu. Tapi kalau masih ada perempuan, masih ada laki-laki, kenapa kita dipijit oleh perempuan? Jelas kalau masalah keharamannya itu tidak bisa ditawar itu. Termasuk orang punya anak adalah belum darurat. Orang tidak punya anak belum darurat harus melakukan yang demikian itu. Tapi ingat, tidak ada yang sempurna menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Ada selama ini barangkali ada seorang laki-laki yang dipijit oleh perempuan. Ada perempuan dipijit laki-laki karena belum mengerti atau belum sampai kepada kesadaran atau faham dan ngerti, tapi lengah. Banyak bukan lengahan, kita pun merah lengah bu, urusan-urusan seperti itu, urusan mendidik anak. Kita tuh paling ketat urusan anak putri. Anak putri paling ketat. Tapi ternyata kita kadang lengah. Pernah suatu ketika kita mau pindah dari kontrakan ke kontrakan. Istri masih ada di Pontianak. Kita punya santri perempuan. Waktu dikontrakan pertama karena di dalam lingkungan pesantren aman. Di saat giliran mau kita pindah, tanpa kita sadari, laki akan kita pindah ke rumah yang baru, perempuan juga kita pindah ke kamar, ke rumah yang baru. Cuman bedanya hanya satir saja. Kami lupa kalau istri masih ada di Pontianak. Yang ingatkan orang lain dan bukan ustadz, Buya, kalau santri putri di bawah sini bagaimana nanti? Apakah tidak fitnah? Kan umi belum ada. Oh iya ya. Padahal kita paling kenceng ya. Kita selalu tegas urusan begini. Lalai. Yang ingatkan orang lain langsung kita batalkan anak putri yang dikembalikan ke pondok yang lama. Baru nanti setelah istri datang baru kita datangkan. Orang bisa saja punya ngerti. Tapi yang namanya kelalaian bisa saja. Tapi setelah tahu insya Allah semua dari kita. Kalau pijit ketahuilah Allah tidak akan memberikan obat melalui yang haram. Kalau ada obat melalui yang haram, awas itu ujian dari Allah. Saya paling cepat sembuh kalau saya makan apa, tapi haram. Ketahuilah itu bukan obat yang sesungguhnya, tapi itu mukaddimah dari murka Allah Subhanahu wa taala. Itu saja karena waktu. Mau ditambah 5 menit lagi, Bu? Mangga. Yang belakang lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. yang tadi Ustaz mengatakan bahwa niat itu rawatib dengan rawatib boleh digabung, sunnah dengan sunnah boleh digabung, tapi sunnah dengan rawatib dengan wajib enggak boleh. Ada satu lagi, Mangga Ibu Putri, ibu-ibu, dua sekali biar pas dua-dua, Mangga. Jar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama masalah niat. Niat wajib. Pertanyaannya apakah boleh niat qadha dengan nazar misalnya, atau nazar dengan kafaroh, atau niat kafaroh dengan Ramadan. Kalau wajib hanya satu, tidak boleh digabung dengan yang lainnya. Kalau niat puasa wajib hanya satu, digabung dengan wajib sangat tidak boleh. Wong digabung dengan sunnah saja tidak sah, apalagi wajib dengan wajib digabung tidak sah. Tapi kalau sunnah rawatib puasa jangan sholat, kalau sholat tidak boleh, sudah jelas ini. Kalau sholat, kalau sunnah rawatib puasa dengan rawatib puasa yang lainnya itu boleh digabung harinya bersamaan, misalnya hari Kamis kebetulan hari putih, hari Syawal disambung. Jadi kalau Ramadan digabung dengan qadha enggak boleh. Kalau boleh enggak ada orang punya qadha nanti. Enggak ada, itu tidak diperkenankan. Adapun masalah akikah sama korban, hanya sebagian ulama yang mengatakan itu ada, kayak Imam Romli. Tapi yang kebanyakan jumhur ulama mengatakan tidak. Tidak dikodok, tidak ada digabung penggabungan antara, ada memang Imam Romli mengatakan boleh diniatkan dapat semuanya. Tapi ini bakal dikritik. Jadi kalau enak nanti saya punya anak tiga, kambing satu, saya niatkan bareng-bareng gimana? Jadi banyak ditolak itu. Jadi korban dengan akikah tidak usah digabung. Dan kemudian khitabnya beda. Maksudnya khitab itu yang diajak bicara beda. Kalau akikah itu kesunahan yang dibebankan kepada orang tua. Di saat anak belum balig, masih mulai dari terlahir kanak-kanak sampai sebelum balig, itu kesunahan dibebankan kepada orang tua. Yang wajib, yang sunnah bukan wajib, yang dianjurkan untuk membelah adalah orang tua atas anak. Kalau sudah anak dewasa, bebas. Gak ada tuntutan lagi. Makanya kalau anak ini dewasa, saya ini sudah gede, belum diakekai sama abah saya. Bagaimana saya pengen korban atau akekah? Biasanya gitu kan? Ya jawabnya sederhana. Sekarang kesunahan yang ada adalah korban. Korban sunnah loh ya, bukan wajib. Kesunahan yang ada adalah korban dibebankan atasmu, maka dahulukan korban, bukan akekah. Ada sebagian orang malah salah, akikah didahulukan. Oh tidak, kalau masih bayi ya, kalau saya punya bayi, dia korban dulu atau akikah dulu? Akikah, karena korban harus miliknya sendiri, korban baru sah nanti, saya korban atas nama anak. Jadi akikah, kalau bayi akikah dulu. Tapi kalau sudah dewasa seperti ini, korban dulu, baru nanti ada kelebihan akikah. Sebab akikah setelah dewasa itu khilaf antara ulama, ada yang mengatakan tidak ada akikah, jatuhnya sedekah. Jadi akikah setelah korban. Jadi korban, karena korban itu kesunahan dibebankan kepada orang per orang, dirimu lah ini. Kalau akikah bukan dirimu, orang tuamu dulu waktu kamu kecil, gitu. Jadi tidak usah digabung, dahulukan korban. Kemudian korban disepakati oleh ulama. Kalau akikah ada sebagian madzhab Imam Abu Hanifah tidak mengatakan itu. Jadi ada udhiyah itu adanya hanya korban. Udhiyah yang disepakati adalah korban. Empat madhab semuanya mengatakan sunnahnya mu'akkadah dan dikukuhkan. Dan itu ada dua model, sunnah kifayah sama sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah dalam korban, orang per orang berkorban satu-satu. Tetap disunahkan setiap tahun. Kifayah itu kalau satu keluarga enggak bisa nyembelih lima kambing, satu saja mewakili. Berarti boleh ini korban tahun ini, besok korban lagi, terus sunnah itu ada. Bukan korban sekali, orangnya duitnya miliaran, korbannya sekali, kapan? 20 tahun yang lalu. Ini enggak benar. Tetap setiap tahun kita disunahkan untuk korban, korban, korban, korban, baik. Itu saja. Kemudian masalah suntik, sederhananya. Bab fikih yang kami gambarkan, kami sampaikan sudah sangat jelas insyaallah. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang banyak. Kalau orang suntik di mana? Di hidung, di mulut, telinga, di mata. Jadi kalau di lengan, batal enggak masukkan sesuatu ke lengan? Enggak. Jadi suntik tidak membatalkan puasa, jelas. Jadi enggak ada setengah paham. Jadi jawaban harus pasti. Suntik tidak membatalkan puasa. Impus tidak membatalkan puasa, asalkan itu impus obat. Tapi kalau infus untuk menggantikan makanan, itu diperselisihkan oleh ulama. Tapi kebanyakan juga mengatakan sama, karena bukan melalui lubang-lubang yang sudah disebutkan tadi. Baik, kemudian masalah hamil luar nikah, dulu pernah singgung, ini adalah masalah yang paling berat. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semua. Semua aib, celah mudah dihapus, kecuali perzinahan. Makanya dijaga anak-anak kita, jangan sampai mendekati zina. Kalau ada orang punya bapak kafir masuk Islam, namanya mu'al mulia, bangga. Bapak saya dulu mu'allaf, alhamdulillah. Tapi kalau urusan zina, keluarga rendah, anak jadi rendah, orang tua rendah, kampung rendah, gara-gara perzinaan. Semua aib mudah dihapus kecuali aib perzinaan. Maka hati-hati dengan zina. Dan itu merusak jiwa. Sehingga seorang anak pezina itu mudah jadi pezina. Kenapa? Dia ingat, ibu saya dulu juga zina, ngapain saya tahan-tahan? Ibu saya enggak bakal bisa marah. Sehingga ada semacam kepercayaan, kalau ibunya pezina, anaknya bakal jadi pezina. Padahal enggak. Anaknya bisa jadi waliullah. Tapi kenapa banyak anaknya jadi pezina? Karena dia tahu sejarah ibunya. Sehingga di saat dia sudah tidak takut kepada Allah, dia tidak takut lagi melakukan itu. Kenapa? Kalaupun nanti ketahuan ibu, ibu enggak bakal bisa marah. Kenapa? Dulu juga zina, kan? Makanya harus ditutup. Ini kewajiban para ustadz menutup aib yang namanya zina. Hati-hati kalau kita menemukan orang berzina, tolong dibantu untuk ditutup aib tersebut. Dan ini ada pendidikan, ceritanya panjang. Orang tua harus cerdas, jangan bodoh. Ada orang tua dungu, naudzubillah, anaknya terjerumus dalam zina lalu hamil. Ternyata bodoh. Laki-laki yang menghamili dikejar, kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Ya senang wong dia penjahat, dari dulu memang pengen menikahi anaknya. Orang tua jangan bodoh, biarpun dia yang menghamili belum tentu harus dinikahkan dengan dia. Kalau dia penjabat, penjahat, kenapa anak kita harus dinikahkan dengan penjahat? Ini ya, ini orang tua. Makanya ada salah satu sidik kita adalah mendidik anak di saat melanggar. Makanya jawaban fikih yang dipertanyakan sederhana, masalah fikih wali mah gampang. Tapi kita perlu menyampaikan masalah ini kehormatan, bagaimana menutup aibnya anak tersebut. Kita banyak menemukan semacam itu. Kasihan itu anak, jangan sampai psikologinya, jiwanya rusak sehingga menjadi pelacur. Ada lagi orang tua yang dungu bodoh karena begitu malu diusir itu anak. Bingung cari makan di mana, dikejar sama yang menzinainya. Melakukan zina lagi atau bisa-bisa jadi pelacur. Satu-satunya jalan, ayo ditolong. Diberikan kesadaran, takut kepada Allah. Masalah zina, zina, zina, awas hati. Baru ditolong. Gampang masalah menolong, tidak harus dinikahkan dengan dia. Dan tidak harus menikah untuk menolong dia. Bisa saja dipindahkan ke satu tempat, kita setting dia menikah, suaminya meninggal atau apa. Yang penting tertutup. Jangan sampai di kampungnya dibilang, zina, itu anak haram, Masya Allah. Tutup. Makanya selama ini kita berdoa enggak cukup, Bu. Ya Allah jauhkan saya dari zina, enggak cukup. Kalau kita mau berdoa tambah, ya Allah jauhkan aku dari zina dan jauhkan aku dari ngomongin orang zina. Itu lebih penting rupanya. Kadang kita suka ngomongin orang zina, selingkuh, ya sama, bapaknya dulu, mboknya juga. Allah, orang menggunjing zina dosanya lebih gede dari zina. Hati-hati, para ustadz tanggung jawab yang sering dicurhatin, ketahuilah, itu amanat. Kalau kami mendengar ada orang, bu ya tolong saya bantu, saya pengen tobat. Kenapa bu? Saya melakukan zina. Saya amanat, kalau saya cerita kepada istri, saya khianat di hadapan Allah. Simpan, makanya paling susah. Ini hati-hati, jangan senang dengar cerita orang zina, lalu dipindah kepada orang lain, menggunjing orang itu lebih keji dari zina. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih, orang menggunjing orang itu lebih keji daripada menzinai ibunya 70 kali. Rusak orang menggunjing itu. Hati-hati, jangan menggunjing orang menzina. Jadi kalau ada orang zina, tutup, bantu. Kalau sudah tahu, disembah. Wallahi, jangan kasih tahu, tolong. Jangan. Terus gimana caranya? Gimana? Agar dia tertutup, dinasihati, neng, awas zina, takut. Sampai dia sadar, gak mau berzina lagi. Kemudian anaknya gampang ditolong. Ya sudah, nanti kita pindah ke kampung sebelah atau ke negeri. Disetting dia menikah, nanti anaknya kita gedekan. Binnya dibuat. Bin siapa orangnya sudah gak ada, kemana, tenggelam di lautan, terserah, atau tenggelam dimakan. Aduh. Yang penting jangan sampai anak itu nanti tahu kalau ibunya pernah berzina. Jangan sampai anak ini merasa bahasanya dia tidak punya bapak. Awas, gedekan. Nikahnya bagaimana? Sudah gampang masalah nikah. Ada namanya tahkim. Tahkim itu adalah cukup dia mengangkat seorang kiai untuk menjadikan hakim. Tahkim itu adalah bersepakatnya calon mempelai. Tapi disetting. Ustadz semuanya yang tahu. Kita banyak meladeni semacam itu. Ada orang bingung, ini orang adalah anak, tidak punya bapak. Bagaimana menikah? Selesai, bawa ke sini. Bawa ke sini pernikahannya sah. Nanti saya buatkan surat, sah. Nikahnya bagaimana? Tahkim. Kesepakatan berdua mengangkat saya sebagai hakim, lalu saya menikahkannya. Jadi berdua, buya, kami berdua bersepakat untuk mengangkat buya untuk menikahkan saya. Selesai, saya muhakkam, saya bisa menikahkannya. Walinya wali hakim atau muhakkam, selesai. Jadi kalau masalah fikirnya mah gampang. Tapi menasihatinya ini yang lebih berat. Menyadarkan dia itu yang lebih berat. Sebab kalau tidak disadarkan keluar anak, besok zina lagi. Naudzubillah, masyarakat rusak, kotor, dan ketahuilah bencana akan diturunkan di negeri itu. Di kampung itu. Jadi namanya tahkim, gampang. Pernah suatu ketika, ada orang hadir di pengajian, Masya Allah, dia baik. Rupanya dia tahu bahasanya pernikahannya dulu tidak sah. Kenapa? Yang menjadi wali pernikahan saya adalah abah. Loh, lah kalau abahmu benar. Tapi kata ibu, abah saya itu adalah bukan abah yang sesungguhnya. Karena saya, ibu saya dinikahi abah dalam keadaan beberapa minggu sebelum kelahiran saya. Oh, begitu. Tapi saya takut kalau sampai saya terus terang, suami saya pasti menghinakan saya. Oh, gampang. Pernikahanmu memang tidak sah. Karena walimu tidak berhak menjadi wali menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena walimu bukan wali, bukan bapakmu. Tapi gimana bu ya agar saya sah nikah saya? Sudah. Bilang suamimu bawa ke sini. Terus? Ya nanti saya yang ingatkan nasihati. Akhirnya saya tanya, pernah ribut enggak? Pernah ribut. Jadi kita setting seolah-olah memperbaharui nikah. Caranya dengan tahkim. Tapi kalau saya bukan, pak, nikahmu enggak sah. Kenapa? Karena istrimu itu enggak punya bapak. Bisa berantem, itu bisa cerai. Ustadz ini punya tanggung jawab untuk menyelesaikan begitu. Disetting, ditutup. Kalau ustadznya polos, kacau. Pak, nikahmu enggak sah. Kenapa? Istrimu itu dulu anak zina. Bapaknya enggak ada. Yang jadi wali itu bukan bapaknya, ngerti? Ya berantem tuh. Ini ustadz yang merusak. Jadi ustadz itu harus cerdas. Bagaimana ini? Akhirnya kita undang. Ya sudah, kita disaksikan beberapa santri. Kita selesai. Dan tidak yang saya lakukan ini, anak zina, banyak orang yang ingin menikah langsung, ada bapaknya, enggak ada masalah, cuman dengan beberapa santri saja. Ada, untuk halal dulu, enggak ada masalah. Jadi kalau masalah yang menjadi wali adalah hakim atau muhakkam, itu boleh, enggak ada, gampang itu. Cuman yang perlu ditekankan bukan itu, menjauhkan dia dari zina itu lebih penting, menyadarkan dia dari zina itu lebih penting, wallahu a'lam bisawab, karena waktu. Baik, semoga Allah menjauhkan kita semua dari zina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmna wa la tu'adzibna wa surna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa ikrimna wa la tuhidna wa athirna wa tuhtil alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Dan jadikan kami orang yang beruntung di bulan Ramadan. Dan berikan kepada kami kebahagiaan menjelang Ramadan. Jadikan kami adalah saudara-saudara yang saling mencintai karenamu. Berkat bulan Ramadan. Ampuni dosa kami berkat bulan Ramadan yang akan menjelang. Dan ya Allah, angkat derajat kami dengan Ramadan. Ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ya Allah, jika ada di antara kami ada yang pernah meninggalkan puasa, ya Allah, pada bulan-bulan ada tahun-tahun yang lalu, maka ampuni mereka. Jangan sampai ada, ya Allah, di antara mereka kau siksa gara-gara meninggalkan puasa. Kami tahu dan sadar dosanya meninggalkan puasa amat besar, maka ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah, dan jadikanlah di tahun ini kami menjadi ahli puasa. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, dan jauhkan kami dari kecintaan kepada dunia. Rindukan kami kepada akhirat-Mu, dan jadikan kami orang yang giat beribadah di bulan Ramadan, yang benar-benar bisa melaksanakan puasa dengan benar, ya Allah, sah zahir dan batin. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, keluarga kami, anak-anak kami, jauhkan mereka semua, ya Allah, dari zina yang busuk, hina dan kohina, yang saat ini banyak terjadi di sana sini, perzinaan yang busuk, hina dan kohinakan. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada yang pernah terpleset dalam zina, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kemuliaan. Ampuni mereka, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah, sehingga kau ampuni tanpa kau siksa ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan yang namanya zina, dan jauhkan lidah kami dari membicarakan orang zina, dan jauhkan mata kami dari melihat orang zina, dan jauhkan telinga kami mendengar cerita tentang berzinaan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami takut dosamu ya Allah, kami takut dosa kepadamu ya Allah, kami takut melanggarmu ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang kami. Jadikan kami ahli istiqomah ya Allah, seperti engkau telah mudahkan kami hadir di tempat ini. Mudahkan kami kelak untuk hadir di majlisnya kekasihmu Nabi Muhammad, untuk berkumpul dengan Rasulullah di surgamu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat, yang menjadikan sebab amal, dan terimalah amal kami ya Allah, dan giringlah kami kelak bersama para ulama yang kau cintai, para sulaha yang kau cintai, para suhada yang kau pilih ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, agar kami semakin indah dalam beribadah. Wujudkan keindahan dalam kami bertetangga, agar kami mudah dalam mengajak kepada kebaikan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal. Jauhkan mereka dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina. Jauhkan mereka dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina. Ya Allah, berikan kepada mereka ya Allah pasangan orang-orang yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman, iman ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Suratul ladina Abdulillah, amin. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.